Ternyata dia telah mengetahui yang namanya Jabal Arafah, dan sebenarnya sudah kita sebut berulang kali wukuf di padang Arafah di mana saja sah. Dan kiblat di sebelah kanan kita, ke arah kanan. Jadi kesini ini ya, supaya mengetahui tempat berhaji. Ya. Kemudian tidak ada ketentuan khusus, bahkan bertahabut menganggap sebuah ibadah khusus menaiki bukit tersebut, ini tidak ada dasarnya. Demikian pula apa yang dilakukan sebagian orang ini, karena menganggap itu Jabal Rahmah, kenapa? Bukit kasih sayang, karena dianggap oleh orang-orang tempat bertemunya Adam dan Hawa. Banyak orang kemudian ingin cari jodoh di situ, akhirnya nulis di kertas yang ingin dia nikahi siapa, atau tulis namanya di sempit-sempit di bukit tadi itu. Nah, jadi ini paling nyeleneh ya, banyak termasuk Asia. Mungkin zaman kita ini yang perlu diingat dan diperhatikan. Maka di sini tadi yang mengetahui, dan yang terpenting adalah kita mengetahui tempat berhaji, yaitu untuk di Arafah. Adapun tempat-tempatnya itu sebagian, sebenarnya setiap distrik, setiap negara itu sudah dibagi setiap distrik dan daerahnya. Sehingga tadi yang disebut pohon Soekarno tadi, kalau bahasa Jawanya kan mesti pohon apa? Pohon mana? Jonglo lima yuto. Pohon apa namanya bahasa Jawa? Jonglo lima yuto. Lanjutkan sih dong. Mana? Ini jadi sebelah kanan kiri kita yang itu. Tombol darah tinggi. Bapak saatnya kita apa? Terakhir. Jadi sebelah kanan kiri kita ini warna hijau, ini banyak, dulu panas sekali ya, sekarang jujur demikian pula. Ini ada pipi tiang-tiang yang pipi ini di atas ada mengharap ini bisa keluar airnya ini, jadi menyemprotkan air ketika panas terik, jadi nyirami ketika jamaah panas untuk keluar airnya. Sebelah kanan kiri kita, dan ini negara-negara semua sudah diatur tempat-tempatnya. Kemudian bukan hanya seperti ini ketika umum, tapi didirikan tenda-tenda yang tidak permanen, tenda seperti tenda PMI ini, ya. Bukan seperti yang Mina, namun tenda yang sederhana, sehingga kalau ada angin kencang pun bisa abruk juga, ya. Begitu ini. Kemudian insyaallah ini yang tadi kita sebut Wadi Urada, ini yang kita lewati sebelah kanan kiri kita, ini yang namanya wadi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri ya, seperti sungai kering ini kan. Ini kalau hujan namanya wadi ini jalannya air. Tapi biasa di beberapa daerah turun Arab yang masih pedalaman seperti di Yaman dan tidak ada jembatan berat seperti ini, wadi itu digunakan sebagai jalan mobil bahkan. Dan insya Allah setelah ini kita akan menuju melewati Musdalifah kurang lebih 5 atau 6 kilo lagi. Dan itu adalah juga rangkaian manasik haji. Jadi seseorang ketika sudah wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam, dan seperti tadi kita sebutkan, di situ amalannya adalah doa, doa dan memperbanyak doa. Dia mengucapkan doa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la hamdu lillahi wa kemudian doa-doa dikir-dikir yang lain apa saja, dan minta kepada Allah jannah, minta dilindungi dari neraka dan seterusnya. Kemudian setelah matahari tenggelam, para jamaah mulai beranjak menuju Musdalifah, menuju Musdalifah untuk mabit di sana 5 kilo kurang lebih. Nah, amalan di Musdalifah sebagaimana apa yang diistilahkan atau disebut mabit. Tapi dari kata-kata tayyabi itu artinya bermalam. Artinya bermalam. Tayyabi itu artinya bagaimana? Maka sebagaimana ada bulan namanya, namanya di Musdalifah itu hendaknya bermalam, dan sunnahnya adalah bermalam di Musdalifah sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Ada pun diberikan keringanan di sana bagi para wanita dan orang-orang bahan, orang-orang nenek-nenek dan juga orang yang sakit. Bergegas ketika bulan sudah muncul, ketika malam, maka ini juga boleh dijaga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun di Arafah, beliau melakukan sholatnya jamak takbir zuhur asar, demikian sunnahnya. Sehingga melakukan zuhur asar jamak takbir juga zuhur, kemudian untuk di Arafah sekusuk-kusuknya selama-lamanya sampai matahari tenggelam. Sehingga boleh barang siapa yang mendapatkan wukuf di Arafah meskipun hanya 1 menit, 2 menit itu sah. Akan tetapi yang paling jelas bagaimana khairuhu dan Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wukuf yaitu setelah jamak takdim zuhur asar. Adapun kemudian yaitu setelah dari Arafah menuju Musdalifah bergegas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholatnya adalah sholat jamak takhir. Beliau melakukan sholat jamak takhir di Musdalifah. Maka beliau berjalan, demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan beliau melewatkan waktu maghribnya dijadikan satu dengan isyaknya 3-2 jamak takhir, yaitu di Musdalifah. Kemudian amalan di Musdalifah adalah bermalam, ya, beristirahat, karena besoknya tanggal 10 Dzulhijjah. Buat milih Bapak Ibu sekalian keputan, kalau kita di Indonesia ngapain 10 Dzulhijjah itu adalah Idul Adha, ya, besar. Nah, itu menyembelih hewan kurban. Adapun jamaah haji sejatinya juga menyembelih sembelihan habib bagi yang bisa, namun di sini kebanyakan untuk mengatur maka sudah ada yang mengurusi tempat penyembelihan. Tapi kita bisa melihat ke tempat penyembelihan yang disebut manhar di Mina. Sambil lewat ini di sebelah kaki sebelah kanan kita itu adalah tempat saluran air, ya, ini sebelah kanan kita, ya, dari seorang yang disebut Juwaida, seorang wanita kaya raya dari Irak, ya. Di sebelah kanan kita ini dulu memanjang dari Irak sampai ke Mekah, karena di waktu itu tentunya jemaah haji banyak. Dan demikian pula mengadakan transportasi tidak sebagaimana sekarang, ya, dengan bis, dengan pesawat, namun terkadang perjalanan kaki, berjalan lewat gunung. Tentunya membutuhkan pasokan air persediaan yang sangat banyak dengan jumlah jamaah yang sangat banyak. Maka ini yang kita lewati sepanjang jalan ini di sebelah kanan, ini dulu adalah tempat saluran air jalan dari mulai Irak hingga ke Mekah. Nah, tentunya ini membutuhkan dana yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat ini sudah tidak dipergunakan, sudah banyak kilang-kilang ataupun pipa-pipa yang lebih canggih dan lebih terjaga. Namun di masanya demikian sangat-sangat bermanfaat, ya, seseorang menggunakan hartanya untuk kepentingan kemaslahatan yang sangat besar. Bisa kita lihat itu sepanjang sebelah kanan bis kita, itu sepanjang jauh demikian, itu salah satu di antara yang terlihat yang bisa kita lihat. Itu di sebelah kanan jalan air, ya, jalan dulu yang sebagaimana disebutkan dari Irak sampai Mekah. Adapun di sebelah kiri kita itu jalan kereta api. Dan dalam berhaji ada yang mengenakan menaiki kendaraan kereta api, ada yang berjalan kaki, disediakan jalan yang khusus. Demikian pula ada yang mengendarai bis, ya, dan seterusnya. Dan amalan di Muzdalifah adalah sekedar bermalam, ya, di sana di Muzdalifah, dan itu sebagai suatu bentuk musuh manasik haji, suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perhatikan yang namanya makan saja, ketika niatannya adalah untuk ibadah seperti sahur misalnya, maka itu pun berpahala. Makan kita itu pun berpahala seperti makan sahur ketika mau berpuasa. Demikian kita tidur mabit di Muzdalifah, itu pun juga demikian. Seperti yang ingin menyebutkan Masjid Masy'aril Haram ini di depan kita di sebelah arah pukul berapa? 1 di depan kita, baru saja kita mulai kita lewat. Ini sebelah kanan kita. Maka tidurnya di Muzdalifah seorang beristirahat dalam rangka agar supaya badan ini terjaga kondisinya, persiapan untuk melakukan amal ibadah yang lebih besar dan lebih banyak di hari berikutnya. Karena setelah matahari menyingsing, mulai di sana 10 Dzulhijjah kita menyembelih di tanah air, tempat-tempat lain. Walaupun jamaah haji di sini mulai untuk itu di sana lupa jumrah, juga tawaf, tawaf ifadah, pengingat yang mampu menyembelih sendiri sambil menyembelih sendiri. Banyak amalan di situ sebelum nantinya mabit di Mina. Maka mabit di Mina ini ada dua jenis. Yang pertama adalah mabit di Mina sebelum kamu wukuf di Arafah tanggal 8. Dan ada mabit di Mina yaitu setelah atau di hari Tashrik 11, 12, 13. Dan yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi SAW yaitu melakukan hari tarwiyah yaitu mabit di Mina. Dan itu sedikit Bapak Ibu bisa merasakan perbedaannya ketika mabit di Mina tanggal 8. Sudah itu mencontoh sunnah Nabi SAW, itu pun ya, keteringan, longgar, sampai kalau bisa kita istilahkan tendanya Mina ini bisa dipakai futsal saking sepinya. Ya, yang ada yang beberapa jamaah biasanya Jogja ya, termasuk di situ ya, dan namun di daerah-daerah yang lain banyak mereka hanya langsung ke Arafah. Kan yang terbaik adalah sebelum tadi kita sebutkan ya. Meskipun sebagai ulama berpandangan mabit di Mina pertama kali adalah sunnah, namun juga ada sebagian ulama yang menyatakan wajib. Namun yang jelas ala kulli hal, mereka semua sepakat disyariatkannya mabit di Mina pertama kali. Kemudian setelah itu ke Mekah, ke Arafah, setelah wukuf di Arafah mulai mabit ke Muzdalifah ya. Dan tadi kita lewati daerah kotak-kotak biru, tadi kita lewati sebelah kanan kiri kita tadi sebagaimana biru-biru tadi itu adalah Muzdalifah, tadi masjidnya Masyarakat setelah daerah Muzdalifah. Ini mulai tidak-tidak seperti ini menunjukkan masuk daerah Mina, mulai masuk daerah Mina, tapi ini sebagian menyebutkan ini Mina Jadid ya, perluasan. Dan ada perselisihan pendapat di antara ulama juga apakah Mina Jadid masuk di situ badannya yang sah untuk seseorang mabit di Mina. Di sini itu ada tanda di sebelah kiri Muzdalifah and Sidir. Jadi Muzdalifah nihayatul Muzdalifah, berhentinya batas Muzdalifah tadi. Barusan saja kita selesai berhenti dari Muzdalifah tadi. Dan itu boleh menginap di mana saja, di pinggir jalan, di kanan kiri, dan seterusnya. Dan di Muzdalifah ketika menginap tidak ada tenda ya, tidak ada tenda. Sehingga makanya kita jumpai paket error ya, itu tebal ya. Itu juga mengantisipasi bukan hanya ketika panas, tapi juga ketika mendapati musim dingin ya, itu supaya tidak dingin. Sehingga bisa untuk dipakai selimut, boleh menutupi kaki, menutupi kepala, menurut pendapat jumhur ulama ini boleh ya. Karena itu selembar kain dan bukan pakaian terjahit untuk kepala atau untuk kaki ya. Dan ini kita berada di bawah jembatan layang tempat kereta api. Dan ini saya sebutkan bidaya atau Mina, mulainya Mina adalah mulai dari sini. Ada kembali yang disebut perluasan. Ini Mina di sebelah kanan kiri kita, tenda-tenda yang bisa kita bilang semi permanen, akan tapi jauh-jauh lebih bagus dan lebih kuat, bahkan sampai ada tiap-tiap tenda difasilitasi dengan air conditioner atau AC. Setiap tiap tenda itu dilengkapi dengan AC. Maka demikian ditutup kanan kirinya nanti ketika musim haji, sehingga angin ataupun yang lainnya itu tertutupi rapat. Hanya saja ketika mabit di Mina ayyamut tasyrik, kapan itu ayyamut tasyrik? Tanggal setelah Idul Adha, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka dia di hari tersebut ini penuh sekali ya, bahkan terkadang sampai berjubel sampai tidak kebagian, terkadang ketika jamaah yang lain sulit untuk berbagi. Ada pun diatur tempatnya sebenarnya bisa, dan di atas adalah persinggahan raja di atas bukit. Di atas sebelah kiri kita, di atas sebelah kiri kita. Demikian pula di bawah difasilitasi dengan rumah sakit, ya. Dan sebagian tadi disebutkan juga ini wizara dakhiliyah, ya, yaitu menteri yang dalam negeri, dan di dekatnya juga difasilitasi dengan adanya pusat kesehatan ke rumah sakit. Meskipun di mantap di dekat tenda masing-masing negara itu juga ada pos kesehatannya. Tapi di sini juga ada rumah sakit yang lengkap dan canggih dengan alat-alatnya, dan semuanya dengan gratis. Maka kita diturunkan oleh dalam syariat untuk kita mengetahui keutamaan dan demikian kebaikan saudara kita. Jangan kita melupakannya, melalaikannya dengan adanya kekurangan yang lain. Maka luar biasa khidmat Al-Haramain, pelayanan dua negeri haram, dua tanah haram, demikian khidmatul hujjaj, pelayanan terhadap para jemaah haji, termasuk tenda penyediaan tenda-tenda, AC, demikian pula rumah sakit, dan itu semua gratis. Baik dari sakit jantung, operasi besar, operasi ringan, hingga yang ringan cuma salah kulit dan yang lain, semuanya gratis. Bayangkan sekian banyak orang ya, dengan keutang yang sangat besar dari seluruh penjuru dunia, dibiayai semuanya gratis. Sebenarnya kita mengetahui namanya obat kimia atau amalan operasi atau yang lainnya, ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin satu orang sampai puluhan juta, terkadang sampai jutaan dan seterusnya, namun di sini semua dibebaskan biaya. Ya, dibebaskan biaya. Ini sebelah kanan kiri kita semua dipenuhi tenda-tenda ya, Mina. Dan sebelah kiri kita, ya, sebelah kiri kita, itulah jamarat. Di ada bertingkat di situ, dan tingkat satu saya pun lupa berapa, empat tingkat atau berapa. Itu jamarat itu, yang hotel yang ini. Yang sebelah kanan bukan, ada pun yang sebelah kiri kita ada. Bagaimana abu-abu itu yang tempat masuknya jamarat melempar jumrah, yaitu ketiga jumrah, jumrah sugra, kemudian al-musta dan jumrah al-kubra, atau jumrah al-ula, jumrah al-ula, jumrah al-musta dan jumrah yang akhir. Ada pengamalan haji secara global, seperti kita sebutkan, ini salah satu selawangan yang Bapak Ibu ini selawangan yang semacam ini di sebelah kanan kiri kita, itu bisa dipergunakan untuk orang berjalan kaki, ya. Kemudian di tengah-tengah digunakan untuk kendaraan. Namun di musim-musim haji, maka terowongan-terowongan, sebagian terowongan-terowongan itu digunakan untuk para pejalan kaki. Maka seluruh orang pejalan kaki melewati terowongan-terowongan yang ada. Dan di salah satu terowongan dari terowongan Mina, mungkin Bapak Ibu teringat kejadian sekian waktu silam, ya, kejadian memakan banyak korban. Itu ketika terowongan itu mati, ya, listrik baik lampu ataukah ya blower atau exhaustnya dan seterusnya itu mati dalam keadaan orang-orang panik, ya, itu kemudian sebagian yang mungkin menunduk atau yang lainnya, sehingga ada yang tertendang, ada yang terinjak dan seterusnya, sehingga memakan jatuh korban. sekalipun kita semua tadi yang menghendaki untuk kita menunjukkan tempat-tempat khususnya amalan manasik haji, namun memang tidak diperbolehkan untuk singgah dan diam di Jumrah. Untuk kita memasukinya jangankan dengan bis, dengan taksi saja tidak tentu kita bisa luas untuk bisa masuk. Hanya di keadaan-keadaan tertentu saja, terkadang pas rezeki itu bisa beli mobil, bisa masuk ya. Namun jarang demikian, apalagi dengan menggunakan bis dan dalam juga rombongan yang banyak, maka sekedar dilewatkan tempat-tempat yang demikian dan tidak bisa kita masuki melihat langsung yang tempat jumlah. Namun apabila dengan teknologi dan media yang semakin canggih di masa kita ini, bisa diunduh, di browsing, dicari di internet dan beberapa yaitu media yang ada, yang gambar maupun lokasi tempat tidur ibadah penyimpanan jumlah. Karena di secara global yaitu melaksanakan ibadah haji, hari pertama yaitu 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah mabit di Mina, melakukan sholat 5 waktu di sana ya, melakukan sholat 5 waktu di sana sehingga melakukan duhur, dimulai duhur, asar dengan dikosor dan tidak dijamak, dengan dikosor dan tidak dijamak, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat hingga subuhnya, kemudian 2 rakaat. 5 waktu sholat dilakukan di Mina Yaumut Tarwiyah. Kemudian setelah itu beranjak ke Arafah, beranjak ke Arafah, dan Rasulullah SAW sebelum zawal singgah dulu beliau ya, di dekat orang tadi yang kita sudah lewati, sehingga kita kemudian dua baru masuk ya di sana ke apa Arafah. Setelah beliau sholat yaitu jamaah takbir duhur al-asr, dan di sana ada masjid besar, Masjid Namirah yang tadi kita lihat, masjid paling besar di Arafah, dan sebagian masjidnya masuk ke Wadi Warona, sehingga sebagian masuk di bagian daerah haram, sebagian di luar. Kemudian setelah di Arafah wukuf hingga tenggelam matahari dengan sudah zuhur asar jamaah takbir, kemudian mabit di Musdalifah jamaah takhir maghrib isya, kemudian bisa nanti sunahkan pula untuk sunnah apa salat fajar, salat subuh, dan berdoa setelah subuh hingga istiqrar, hingga menguning mengalami itu. Jika bisa di Musdalifah adalah di masjid Masyarul Haram yang tadi kita tunjuk terus menunjukkan. Adapun tidak, maka di mana saja selama itu masih di area Musdalifah. Kemudian setelah dari Musdalifah adalah menyimpan melakukan, boleh di ke depan, boleh di ke belakang, dan memilih apakah melempar jumrah atau badal. Dan ketika yaitu melempar jumrah tanggal 10, itu yang dia lempar hanya satu jumrah, hanya satu jumrah. Kemudian tawaf ifadah, dan setiap jumrah dilempar dengan 7 kerikil dan dengan bertakbir ya, kerikil yang sedang, tidak terlalu kecil, juga tidak besar-besar ya. Kemudian tawaf ifadah ya, dan seseorang setelah tawaf ifadah dia boleh dia bertahallul ya. Dan jika dia sudah melakukan salah satu nusuk manasik, bahkan dia ketika sudah melempar jumrah boleh untuk dia mencukur lebih dahulu, sehingga tawaf ifadah dalam keadaan pakai pakaian biasa itu sudah boleh. Setelah tawaf ifadah dan melakukan amalan di tanggal tersebut, para jemaah kembali ke Mina, kembali lagi ke Mina sebagaimana tanggal 8 nya tanggal 11-12 itu menginap di Mina, yaitu bermalam di Mina, dan amalannya hanyalah sholat di sana, mabit di sana, dan di waktu siangnya ba'da zawal harus setelah matahari tergelincir, belum, tidak boleh sebelum duhur ya. Maka ini perlu diingat, setelah duhur maka melempar jumrah, yaitu jumrah yang tiga-tiganya dilempar di hari-hari tasyrik, dan diperbolehkan seseorang untuk yaitu Saya melakukan mati di Mina, realitasnya cuma 2 hari. Allah SWT berfirman, Fadkurullah wa fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmain, fala ithma 'alaihi. Dan ingatlah Allah di hari-hari yang berbilang, hari-hari yang telah disebutkan. Dan Fadkurullah fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmain, barang siapa yang ingin segera menyegerakan mabit di Mina yang ditasyid hanya 2 hari, maka tidak ada dosa atasnya, tidak mengapa, hanya 11-12 saja, namun yang paling utama adalah sampai tanggal 13. Sehingga itulah kurang lebih secara global melaksanakan haji, meskipun di dalamnya ada furu' cabang-cabang yang sedemikian banyak, itu secara global amalan haji. Maka 8 yaitu di Mina mabit Arfiyah, tanggal 9 di Arafah, dan malamnya mabit di Musdalifah, tanggal 10 Awal, dan Jumrah Aqabah, tanggal 11, 12, 13, itu adalah melempar jumrah dan mabit di Mina Arafah Tashrik, sehingga seluruhnya ada 6 hari. Adapun jika menyegerakan 2 hari saja di Mina, maka ada 5 hari. Itulah hari-hari haji yang telah ditetapkan tanggalnya dan waktunya di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu disebut nama Zulhijjah adalah dengan disebut Zulhijjah. Meskipun ala wajah boleh disebut Zulhijjah dan boleh disebut pula Zulhijjah, tapi yang masyhur adalah Zulhijjah. Ada di situ orang-orang berjamaah haji adalah di bulan tersebut, dan itulah bulan di antara bulan Allah Al-Haram, bulan-bulan empat bulan Haram, bulan suci yang di jaga, tidak boleh memulai peperangan dan yang lain, karena bulan ibadah yaitu Syawal, Dzulqa'dah atau apa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Rajab tentulah 4 bulan sebaiklah bulan-bulan ibadah. Dan umrah maka bisa dilakukan kapan saja, dilakukan. Dan insyaallah taala kita akan menuju ke salah satu daerah ini yang lain, daerah di luar haram yang lain, yang beramik ikut yang ada. Kalau kemarin mungkin sebagian bapak ibu pernah, dan kita pernah lewat ketika mau masuk di Masjid Aisyah, atau disebut Masjid Kandahin. Kenapa disebut Masjid Aisyah? Karena Aisyah ketika haid belum bisa untuk umrah dan tawaf. Lalu ketika sudah suci, Rasulullah masih tinggal di Mekah. Rasulullah memerintahkan adiknya Aisyah, putranya Abu Bakar Abdurrahman bin Abi Bakar, untuk menemani saudari perempuannya Abu Bakar Aisyah untuk mengantarkan ke sana, mengambil mikot ataupun berihram dari ini, yaitu Masjid Kandahin, sehingga disebut Masjid Aisyah. Itu adalah mikot yang terdekat. Itu adalah mikot yang terdekat keluar dari daerah Haram. Dan kita insya Allah taala akan ke sebuah tempat juga untuk mikot di daerah Hil, yang sebenarnya untuk mengambil mikot ini tidak harus di masjid tertentu. Ini bisa di luar daerah Hil mana saja. Namun tadi sebagian yang mengetahui daerah terdekat di Kandahin, tempat Aisyah, bagaimana mendirikan masjid ini, ya, dan fasilitas untuk mandi, untuk wudu dan yang lain. Ini juga ada satu daerah yang terkenal, yaitu Jawa. Sebagian menyatakan airnya bagus, beberapa yang lain. Maka di situ pun juga dibuat masjid dan juga tempat fasilitas untuk seorang yang enggak berihram di sana. Dan perlu kita ingatkan pula bahwasannya di depan kita ada lapangan bola. Kalau arah ambil arah kiri itu ke arah Taif, naik ke atas Taif itu tempat biasa para ulama kibar singgah ketika Saifiyah musim panas dan ingin mengisi di Haram Mekah, atau biasa singgah di Taif. Dan juga biasa tempat sebagai liburan keluarga, sana banyak tempat-tempat rekreasi dan sebagainya. Sedangkan kita ini melewati jalur menuju Bulaga Jarona sebagaimana kita sebut. Kemudian berkenaan tentang permasalahan umrah, ada kita mengetahui dari sebagian orang atau banyak jemaah melakukan tikrar umrah, umrah yang berulang kali dalam satu kali safar. Maka di sini perlu kita jelaskan dengan kesempatan ini. Mengingat banyaknya tidak diketahui permasalahan ini. Bisa ada permasalahan umrah berulang untuk diri sendiri. Kita datang berumrah satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, sebagian sampai tujuh kali. Ini tidak ada dalil satupun yang sahih menyebutkan fadilah, keutamaannya, disyariatkannya, ini tidak ada sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak dilakukan oleh Nabi SAW seadanya itu baik, tapi juga tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Karena itu sebagian ulama menganggap perkara itu perkara yang tidak disukai untuk seseorang atau seseorang mengulang-ulang umrah untuk dirinya sendiri. Namun yang disunahkan bagi dia adalah memperbanyak tawaf-tawaf sunnah. Ya, dikarenakan ketika di Mekah Masjidil Haram bahkan sampai pun dibandingkan dengan sholat malam. Sebagai menyebutkan lebih afdal mana sholat malam atau tawaf sunnah. Kalau dia berada di Mekah atau Masjidil Haram, maka lebih utama bagi dia tawaf sunnah. Karena sholat malam bisa dia lakukan di mana saja. Di rumah, di masjid, di Bantul, di rumah, di Jogja, di Palembang, Jakarta, di mana saja bisa. Tapi kalau yang namanya tawaf tidak bisa dilakukan kecuali di Ka'bah. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang boleh dilakukan tawaf kecuali di Ka'bah. Tidak boleh di Borobudur. Tidak boleh pula tawaf di ya, Beringin. Tidak pula boleh tawaf di Pura. Tidak pula boleh tawaf ya, sebagai dalam rangka bentuk ritual ibadah. Ada pun cuma keliling stadion Mandala Kerja cari keringat ya. Meskipun ini juga tawaf secara bahasa memutari, tapi bukan niatannya ibadah. Ada pun niatannya ibadah, maka tidak boleh dilakukan kecuali hanya di Ka'bah. Maka seseorang yang disunahkan adalah memperbanyak tawaf sunnah diakhiri dengan sholat dua rakaat. Dan itu berbeda dengan umrah, karena umrah ada tambahan sa'i. Maka tidak dia melakukan sa'i kecuali ketika dia umrah. Maka tidak ada disunahkan dan disyariatkan dia memperbanyak tawaf di tempat-tempat sa'i kecuali di saat dia umrah saja. Adapun di Ka'bah, dia sedang umrah maupun tidak sedang umrah, maka disunahkan dan dianggap baik ketika dia memperbanyak ibadah tawaf, tawaf sunnah, yaitu mengitari Ka'bah, Baitullah. Maka itu yang disunahkan dan bukan memperbanyak umrah untuk diri sendiri. Nah, meskipun di sana ada silang pendapat yang terulama itu dan khairul huda hudi Muhammad sebagai petunjuk Rasulullah SAW dan saat ini itu baik lasababuna ilaihi, tentunya para sahabat juga mendahului kita dalam perkara tersebut. Adapun jenis yang kedua adalah umrah bukan untuk diri sendiri atau yang disebut dengan umrah badal. Umrah badal diperbolehkan. Jelasannya, di antara amalan yang diperbolehkan untuk mayit, di antara amalan yang lain sedekah, puasa, salah satunya haji atau berumrah. Dan dalil tentang perkara ini ada, dan kita tidak menyatakannya kecuali ketika memang ada dalil yang namanya umrah badal mengumrahkan yang lain. Namun di sana tentunya suatu ibadah itu ada ketentuan, ada patokan dan aturannya. Maka kadang sebagian berlebihan di dalam membadalkan atau menggantikan orang. Sebagian bermudah-mudah dalam perkara ini. Ada orangnya di Indonesia sehat, mampu, tapi dia punya duit, tolong bantu umrahkan saya. Maka ini bukan perkara yang benar yang seperti ini. Namun seseorang yang sudah tidak mampu, apakah meninggal? Apakah seseorang yang memang sudah sakit, sakit tua, yang sakitnya sulit atau sakit yang sulit diharapkan sembuh. sakit kronis, ya, sakit sleep, atau sakit lumpuh misalnya, Rasulullah selama lagi, atau sakit tuarta yang tidak bisa lagi dia kembali muda. Pokoknya seperti ini dia boleh membadalkan, dan meskipun para ulama, Allah Ta'ala, hanya saja mereka berbeda pendapat bagaimana jika dilakukan dalam satu kali safar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan boleh, tapi perlu diingat bahwasanya hukumnya boleh ini tidak sama dengan sunnah. Rasulullah SAW membolehkan. Itu ada seseorang yang ingin mengajikan saudaranya haji al-syukrumah, haji al-nafsi, thumma haji al-syukrumah, Allahumma shalli wa sallim. Hajikan dirimu dulu, baru syukrumah. Kemudian ada seorang yang masih hidup, bapaknya sudah sepuh, orang tak. Apakah saya bisa mengajikan bapak saya? Boleh. Haji al-habib, hajikan bapak. Boleh juga. Demikian pula seseorang ingin bersedekah kebun kurma. Kebun kurmanya ingin diwakafkan, ingin disedekahkan untuk ibunya. Yaitu sahabat siapa? Sa'ad bin Ubadah, radhiyallahu ta'ala. Maka sahabat Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi SAW. Memiliki pohon kurma dan aku mengetahui seandainya ibuku hidup tentulah beliau suka untuk aku sedekahkan atau untuk disedekahkan pohon atau kebun kurma tersebut. Apakah saya boleh menyedekahkan kebun tersebut untuk ibu saya? Nabi SAW membolehkannya. Maka di sana dibolehkan untuk seseorang melakukan badal, demikian ibadah seperti mana tadi. Namun Syekh ini juga mengingatkan itu bukan berarti sunnah boleh. Namun itu takrir, persetujuan dan pembolehan dari Nabi SAW, tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sementara Nabi Hamzah pamannya meninggal juga, Khadijah juga boleh. Tetapi berbeda ketika itu diwasiatkan oleh si mayit. Si mayit mewasiatkan kalau saya meninggal, anak saya tolong ajikan atau umrohkan dari uang saya begini. Maka menjadi wajib harus dia lakukan. Namun jika tidak, maka diperbolehkan dan diizinkan. Namun tidak sampai tingkat dikuburkan. Dan terkadang Nabi SAW meninggalkan amalia-amalia yang utama karena khawatir itu memberatkan bagi umatnya. Maka diizinkan ini sebagaimana dalam safar di sebelah kiri kita di arah jam 11 depan kita, ini kita sudah sampai di Ziarah. Bagi yang Bapak Ibu ingin untuk mengumrahkan atau ada pesan dari orang tuanya untuk mengumrahkan kakeknya atau yang lain, kita persilahkan. Namun karena kita bersama dengan jamaah dan rombongan yang banyak dan sebagian besar tidak berlama, kita harapkan untuk tidak terlalu lama. Bapak Ibu yang tidak akan mengambil ihram di sini, bisa turun di situ, ada beberapa sumber, ada beberapa kurma dan yang lain di pelataran masjid di parkiran, mungkin bisa mengambil atau ingin membeli. Biasanya kadang ada rutan, meskipun ini bukan musim ini, yang jelas ada beberapa penerbangan. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan, Nabi SAW ada mengutus seorang ekspedisi pasukan, yaitu seorang amir pasukan yang membaca surat Al-Ikhlas terus. Allah SWT terus dia baca. Maka dilaporkan oleh para sahabat dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ya, Nabi SAW bahkan memujinya dan mengatakan Allah pun mencintai. Namun sebagai ulama menyebutkan itu izin dari Nabi, namun Nabi tidak melakukannya. Allah SWT bisa kita sampaikan. Dan ini sesama di seluruh orang, mungkin ada yang ingin ikhram segera turun dan yang tidak mungkin bisa dipatirkan berwudu atau yang lain. Dan tidak ada ya sholat khusus di sini ya, di masjid Jorana ada yang tidak ada. Ini jangan berlaku.